Yang satu ini kira-kira Bapak ada yang menemani untuk goyang di sini, monggo dipersilakan sekali dan siap menghibur kembali bersama hadirnya Eko Game Videografi R Jelek Teng Ramayana Production Rena Movies New Monaco. Ah! jujur-jujur lah. Terakhir, bagaimana bos? Emangnya ini sudah malam terakhir?